Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Jadi buah si malakama, aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek, jangan sampai tambah cantik. Seperti itu maumu, tak mungkin aku bahagia. Seperti itu cintamu, mama papa tolong. Cinta resiko punya pacar cantik, gimana pun banyak yang suka. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur maju, cantik cantik. Tatuit tat tatuit, tatuit tat tatuit, ratatatata, ratatatata. Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Jadi buah si malakama, aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek, jangan sampai tambah cantik, cantik, cantik. Seperti itu maumu, tak mungkin aku bahagia. Seperti mama papa tolong aku, hempaskan cinta. Resiko punya pacar cantik, cantik, cantik. Gimana pun banyak yang suka. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur maju, cantik, cantik. Maju mundur maju, cantik cantik.